ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apabila seorang ikhwa meminta dengan wajah Allah untuk menikahi seorang akhwat, apakah ini termasuk suatu yang terlaknat atau masuk dalam perkara dunia? Ini tadi yang disebutkan ya. Kalau dia minta dengan wajah Allah untuk hal ini, itu disebutkan mal'un, dilaknat karena hal tersebut. Tidak boleh dia meminta dengan hal tersebut. Ya, akhwat itu dunia. Hah? Ya atau bukan? Ya. Kalau dunia, banyak dunia itu. Kalau akhwat itu, banyak akhwat yang lain. Jelas ya? Baik.